Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-25 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang ridha dengan hukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta manusia sangat menyayangi ciptaannya. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di antara bentuk kasih sayang Allah adalah menurunkan syariat supaya manusia mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari kesusahan di dunia maupun di akhirat. Dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, hukumnya penuh dengan keadilan, hikmah dan juga kebaikan, meskipun kadang samar atas sebagian manusia. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk ridha dengan hukum Allah dan yakin bahwasanya kebaikan semuanya di dalam hukum Allah. Di dalam segala bidang kehidupan, akidah, akhlak, adab, muamalah, ekonomi, kenegaraan dan lain-lain. Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hukum-hukumnya adalah termasuk konsekuensi tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah pantas bagi seorang laki-laki yang mukmin dan wanita yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain di dalam urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Saudaraku, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya, sampailah kita pada bagian yang terakhir dari silsilah yang pertama ini, yaitu halaqah yang ke-25. Dengan berakhirnya silsilah pertama ini, bukan berarti kita sudah merasa cukup memahami ilmu tauhid. Apa yang disampaikan dalam silsilah pertama ini baru sebagian kecil dari ilmu tauhid itu sendiri. Belajar tauhid dan mengamalkannya tidak akan berhenti sampai ajal menjemput kita. Ikutilah majelis-majelis ilmu yang membahas tentang tauhid ini. Bacalah buku-buku yang berkaitan dengan tauhid yang telah ditulis oleh para ulama yang terpercaya. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, menghidupkan dan juga mematikan kita di atas tauhid. Demikian, semoga kita bisa bertemu kembali pada silsilah ilmiah yang kedua, yaitu tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.